saat yang ku nanti sejak lama ku melawani di hati. Barulah kini ku mengerti hanya kaulah satu-satunya di hati. Meskipun hadir terlambat hadir, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. Kasihku sangkar masih banyak bunga berwarna. Ternyata hanya harummu yang terbawa. Tiba saat yang ku nanti sejak lama ku melawani. Terlambat hadir, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. Kasihku sangka masih banyak bunga berwarna. Segala arus ini yang mengganggu dirinya lagi. Selaku kau yang ku kagumi di hatiku kini. Ku sangka masih banyak bunga berwarna. Segala arus mimpi